Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah, dengan membacakan syarah Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang terakhir dari pembahasan kitab ini adalah pembahasan tentang khuruju ad-dajjal, keluarnya ad-dajjal. Dan setelah itu Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah masuk kepada pembahasan i'tiqad berikutnya, yaitu nuzulu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu fayaqtuluhu bibabi Lud. Dan termasuk di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu, akan turun. Beliau masih hidup, diangkat oleh Allah ke langit, wasayan zil, dan akan turun. Turun fi ayami dajjal, di hari-harinya dajjal, di masa dajjal masih ada. Dan di antara hikmah diturunkannya Isa alaihi salatu wassalam adalah fayaqtuluhu, membunuh Dajjal. Di Babi Lud, di sebuah tempat, ya, Babi Lud di Palestina. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang wajib diimani, dan ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Dan ternyata permasalahan ini juga ada di antara ahlul bid'ah wal ahwa yang mengingkarinya. Ada kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam wa yungkiru hadza, mengingkari ini. Seperti Ahmadiyah masalah. Contohnya Ahmadiyah. Mereka mengingkari nuzulu Isa, turunnya Isa alaihi salatu wassalam. Wa indahum, dan di sisi mereka Isa sudah mati, sudah meninggal. Ya. Dan memang manusia berbeda-beda dalam i'tiqadat, keyakinan dalam bab ini. Al-Yahud berkeyakinan kami telah membunuh. An-Nasara berkeyakinan Nabi Isa sudah meninggal. Adapun kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah, dijaga oleh Allah akidah mereka, maka mereka pun memiliki akidah yang benar. Akidah yang benar tentang Isa alaihi salatu wassalam. Wasat, berada di tengah. Yahud membunuhnya menurut keyakinan mereka, ikhwan. Nasara memuja-mujanya dan menjadikannya sebagai ilah selain Allah Jalla wa'ala. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk melampaui batas di dalam menyanjung beliau alaihi salatu wassalam. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas di dalam memuliakan aku, di dalam menyanjung dan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas di dalam mereka menyanjung, memuliakan Isa ibn Maryam. Sampai menjadikannya sebagai mada ilah min dunillah. Ibnullah, putranya Allah. Dan ada yang mengatakan huwa Allah, dia adalah Allah. Innama ana abdun, saya ini hanyalah hamba. Hamba tidak berhak diibadai. Fakulu, maka katakan tentang aku, Abdullah wa Rasuluh. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keyakinan kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah tentang Isa alaihi salatu wasalam adalah keyakinan yang adil, wasat. Di antaranya adalah keyakinan tentang hidupnya Nabi Isa, wa annahu hayyun, beliau masih hidup, wa sayanzil, dan akan turun dan membunuh Dajjal, dan akan hidup di dunia ini, ya, sanawat, beberapa tahun, dan beliau menikah, kemudian yamut, wafat, wa yudfan, kemudian dikubur. Seperti telah Allah janjikan, manusia Allah ciptakan dari tanah, dikembalikan kepada tanah, dan akan dikeluarkan lagi dari bumi. Baik, berkata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaihi, hadza, keyakinan ini, turunnya Isa alaihi salatu wassalam dan bahwasanya beliau akan membunuh Dajjal, waridun fil ahadits as-sahiha, telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Satu hadis saja sudah cukup, apalagi hadis-hadisnya apa? Banyak. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi idza jaa khabarur rasul, jika datang berita Rasul alaihi salatu wassalam, wajib untuk apa? Diimani. Di Al-Qur'an ada bahwasanya Nabi Isa masih hidup dan diangkat oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum dibunuh dan tidak disalib. Wa ma qataluhu wa la salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dalam riwayat Muslim, wa huwa fi sahihi Muslim. Di antaranya dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi mengatakan annahu yanzilu Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, ya, akan turun, yadahu ala katifai malakain, kedua tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam berada pada dua pundaknya malaikat. Jadi turun dua malaikat bersama dengan Nabi Isa. Tangannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam berada pada pundak kedua malaikat. Baina mahrudatain, yakni al-hullah al-masbughah biz-za'faran wal-wars, di mana beliau memakai jubah yang sangat indah. Jubah yang sangat indah, yanzil. Wadhi'u kafaihi 'ala katifai malakain, meletakkan kedua telapak tangan beliau alaihi salatu wassalam kepada dua pundak malaikat. Ya. Demikian disebutkan. Adapun siapa malaikatnya, ya, malaikat Allah banyak. Allah mengutus dua malaikat ini, yanzil, turun bersama dengan Nabi Isa. Dan tempat turunnya pun sudah ditetapkan dan akan terjadi seperti dikabarkan. Wa yanzilu bil manarati syarqiyah bid Dimashq. Dan akan turun Nabi Isa alaihi salatu wasalam di menara timur Damaskus. Summa yattajih ilal muslimin. Dan ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun, yattajih ilal muslimin. Beliau langsung menuju kepada kaum muslimin. Menuju kepada kaum muslimin. Yakni kaum muslimin yang berkumpul bersama dengan Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hassani rahimahullah. Muhammad bin Abdullah Al-Hassani ini keturunannya Nabi alaihi salatu wasalam dari jalur Fatimah Al-Hassan bin Ali. Jadi Imam Mahdi akan datang, namanya seperti nama Nabi alaihi salatu wasalam dan nama bapaknya seperti nama bapak Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi disebutkan di dalam riwayat Nabi Isa alaihi salatu wasalam ya menuju kepada kaum muslimin. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya ketika itu dalam keadaan kaum muslimin bersiap untuk melakukan salat subuh. Bersiap untuk melakukan salat subuh. Waqad uqimatish shalah. Telah ditegakkan salat ketika itu, dikumandangkan iqamah. Begitu turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan mereka tahu itu Nabi Isa, bi alamatihi dengan tanda-tandanya, maka Imam Mahdi pun turun, yakni mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam tetap ya menginginkan untuk Imam Mahdi mengimami, dan beliau pun kemudian apa ya makmum di belakang Imam Mahdi. Jadi berbeda kisahnya dengan kisah Imam Mahdi jadi-jadian sekarang ya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Siapa yakni Nabi ala kulli hal namanya. Kisahnya demikian apa namanya? Jelas di dalam ayat atau di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa Imam Mahdi? Ya dari garis keturunan siapa? Di mana akan apa namanya? Datang dan seterusnya. Dan di antara kejadian yang terjadi adalah turunnya Nabi Isa dan Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Dalam keadaan tentunya Nabi Isa lebih afdol daripada Imam Mahdi. Ya. Wa minhu yattajih ila qatlid dajjal fa yaqtulahu. Kemudian baru setelah itu, ya, Isa alaihi salatu wassalam membunuh dajjal. Membunuh dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Segala yang telah Allah takdirkan tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dajjal yang membunuh adalah siapa? Isa. Oleh karena itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ketika pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan tentang Dajjal. Demikian semangat luar biasa. Beliau menceritakan Dajjal. Sampai para sahabat menyangka Dajjal sudah apa? Keluar. Sudah berada di kebun fulan-fulan. Kemudian Umar bin Khattab minta izin untuk membunuh Dajjal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalaupun itu adalah Dajjal, bukan engkau yang membunuh, wahai Umar. Karena yang membunuh adalah siapa? Isa, sudah ditetapkan. yang membunuh adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayusallat hadza al-masih an-nabiyyu ar-rasul 'ala al-masih ad-dajjal. Maka Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam rasul al-masih untuk membunuh al-masih ad-dajjal. Allah kuasakan. Luar biasa. Setelah sebelumnya Dajjal melakukan perkara-perkara yang demikian mengerikan, sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Fitnah. Yeah. Memerintahkan langit untuk hujan. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan hasilnya. Hakada. Demikian. Yeah. Tetapi kemudian mati. Dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan tidaklah Dajjal berada di hadapan Nabi Isa kecuali meleleh. Meleleh. Sebagaimana melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Ya. Tetapi matinya bukan karena meleleh. Dilempar oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan ya, tombak beliau. Alaihi salatu wassalam. Ya, fayaqtuluhu. Maka Nabi Isa membunuh Dajjal. Ya. Bi'idnillahi azza wa jal. Ma'asral ikhwa rahimani rahimakumullah. Dajjal disebut al-masih ad-dajjal karena ainuhu mamsuha. Matanya mamsuha. Mamsuha yakni buta. Ya. Taib. Sama-sama al-masih tetapi maknanya beda. Ya. Taib. Dajjal dikatakan masih karena ainuhu mamsuha. Matanya apa? Mamsuha, buta. Yang satu buta, yang satu cacat. Wa Isa nabiyun rasulun. Nabi Isa seorang nabi dan rasul. Adapun Dajjal kadzabun. Dajjalun. Pendusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Matilah Dajjal. Bi'idnillahi azza wa jalla. Kemudian kejadian berikutnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa ba'da qatlihi ya'ti ya'juj wa ma'juj. Fayanhaz 'Isa biman ma'ahu minal mu'minina ila jabal at-tur. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa Ala ya menunaikan apa yang telah Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang sekarang sudah ada. Dan kisahnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan kisah dibuatnya benteng. Yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk berbaur dengan manusia. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam kisahnya Dzulqarnain. Dibuat benteng yang kokoh. Yang sangat kuat sehingga menghalangi Dajjal untuk keluar. Sejak dulu sampai sekarang Dajjal itu apa namanya? Ya'juj, Ma'juj, Maujud. Ada. Tambah banyak, bertambah banyak. Tetapi kita tidak tahu. Ya. Ada di muka bumi tapi kita tidak mengerti. Seorang mukmin mendapatkan berita dari Allah sudah. Beriman. Ya. Mata manusia ini terbatas. Ilmu manusia ini tidak bisa meliputi perkara-perkara yang Allah tutup. Mustahil untuk bisa mengetahuinya. Ya. Jangan karena kita tidak menemukannya, jangan karena kita tidak melihatnya, kemudian tidak apa? Mengimani. Allah mengatakan, Rasul mengabarkan, sudah selesai. Ya. Wabillahi taufik. Ada pembahasan tentang benteng itu apa yang dimaksud? Benteng yang mana? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya. Tetapi yang jelas kita meyakini benteng itu dibangun oleh Dzulqarnain. Dan saat ini belum bisa ditembus oleh Ya'juj wa Ma'juj. Wahum mawjudun. Dan mereka ada. Kapan diizinkan untuk keluar? Diizinkan setelah kematian Dajjal. Setelah dibunuh oleh Dajjal. Dan jumlah mereka demikian banyak. Demikian banyak. Saking banyaknya. Disebutkan di dalam riwayat. Mereka melewati danau. Yang terkenal dengan Buhairah At-Tabariyah. Danau Tabariyah. sampai sekarang wujud, ada. Atau lebih terkenal dengan Danau Tiberia, Tabaria, yang saat ini airnya banyak digunakan oleh orang-orang apa namanya Yahud. Wabillahi taufik. Ketika Ya'juj dan Ma'juj melewati danau ini, semuanya minum. Yang pertama minum, kedua minum, terus sampai yang terakhir, ya, tidak mendapatkan air di danau itu. Kemarin ada air di sini, sudah tidak ada lagi air. Tidak bisa dibayangkan betapa mereka membuat kerusakan dan betapa juga banyaknya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan kekuasaan kepada Nabi Isa untuk menghadapi mereka. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Tetapi yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah untuk bersama dengan kaum mukminin ya berkumpul di Jabal Tur. Menghindarkan diri dari Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kapan itu terjadi? Kita tidak mengerti. Kita tidak tahu. Mungkin anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Ya. Mungkin orang-orang sesudahnya. Dan waktu itu dekat. Waktu itu telah dekat. Iya. Kata Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Fayanhazu Isa biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabalit Tur. Maka segeralah Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkumpul bersama dengan kaum mukminin di Gunung Tur. Tidak bisa apa-apa. Yani tidak bisa menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Tidak bisa menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Nah. Saya lupa riwayat. Tetapi nanti di murojaah bisa tafadhalu. Sampai saat itu ya ra'su saur kepala ya sapi itu lebih mahal daripada 100 dinar emas. Kepala saur sapi itu ya lebih mahal daripada 100 dinar emas. Jadi kalau orang mau membeli kepala dengan harga 100 dinar emas tidak akan mau menjualnya. Ya, karena kondisi. Syiddah. Kepala sapi berapa sekarang ini? Berapa harganya? Bapak, siapa penjual sapi di sini? Tidak tahu saya di sini. Saudagar sapi siapa? Tapi kalau 100 dinar, ya 100 dinar ya, kurang lebih setengah kilogram emas. Setengah kilogram emas. Jadi 100 dinar. Kalau 1 dinar 4,25 gram. Ya, 100 dinar kurang lebih setengah kilo. Ya. Baik. Kepala sapi. Ya, dibeli dengan ini enggak. Ya. Enggak terjual. Enggak ada yang mau menjual dengan harga segitu. Ya. Yani kalau Allah mengendaki ya, emas tidak lagi berharga. Enggak akan berharga. Dunia dikumpulkan sebanyak apapun, tidak ada nilainya. Tidak bisa dibandingkan dengan Rok'atul Fajr. Rok'atul Fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rokat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wabillahi taufiq. Maka ketika seorang Allah takdirkan miskin, sempit dalam kehidupan dunianya, dia tidak kemudian mengeluh. Karena Allah telah memberi dia sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Demikian pula ketika Allah menjadikan seorang kaya, juga hatinya tidak kemudian bergantung atau terikat dengan dunia itu. Ya. Maka dia pun menggunakan apa yang dia miliki untuk perkara yang Allah ridhoi. Ya. Ala kulli hal, di saat itu Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin dalam keadaan sempit. Di Jabal Tur. Dan tidak ada jalan untuk selamat kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Thumma yarghabu ilallahi Isa wa ashabuhu. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah wa ashabuhu, dan juga kaum mukminin berdoa kepada Allah, yakni yad'una Allah tabaraka wa ta'ala ala haula, minta tolong kepada Allah untuk Allah membinasakan mereka, Ya'juj wa Ma'juj. Dan doa adalah senjata kaum mukminin. Fa yuhlikuhum Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Dan ternyata Allah binasakan dengan sesuatu yang sangat remeh. Allah lemparkan hasyarat, serangga-serangga, hewan-hewan seperti cacing, ya, yang kemudian menempel pada tengkuk-tengkuk mereka, kemudian mati dengan sebab itu. Mati dengan sebab itu. Semuanya mati. Tanpa kecuali. Dan semuanya kemudian bergelimpangan di muka bumi ini, sampai bumi itu busuk dengan bangkai-bangkai mereka. Kalau orang turun di situ, tidak dia dapatkan kecuali bumi penuh dengan apa? Bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah, tidak bisa apa-apa. Penuh dengan bangkai. Kembali Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan kaum mukminin mendapatkan kesempitan di situ. Karena mendapatkan bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Maka kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah. Fayad'una Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka kemudian berdoa lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Betapa besarnya nilai sebuah doa. Sebesar apapun kesusahan, sebesar apapun musibah, ya ini perkara-perkara yang tidak mungkin manusia untuk menghadapi. Ya. Jadi hilangnya bangkai-bangkai itu bukan dengan alat-alat berat. Ya. Tidak ada ceritanya dalam hadis itu apa? Ya. Apa nih yang pakai apa itu bulldozer wala isla? Ya. Atau ya, bego atau apa itu? Ya. Wabillahi taufik. Di mana itu semuanya? Allahu a'lam bishawab. Nabi Isa pun membunuh dengan apa? Tombaknya. Dan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahud, ya, juga adi, yakni biasa, ya, perangnya. Sampai ketika orang Yahudi bersembunyi di belakang batu, batu mengatakan, Ya Abdullah, Ya Muslim. Wahai Abdullah, wahai Muslim, ta'al kemari. Yahudi khalfi. Yahudi di belakang saya. Bunuhlah dia. Ya. Mana pesawat-pesawat tempur mereka? Allahu a'lamu bissawab. Ya. Allah Maha Kuasa. Ya. Untuk menjadikan segala sesuatu seperti apa yang disebutkan di dalam apa? Hadis ini. Ya. Taib. Isya jam berapa? Waktu Cilacap. Belum ya? Taib. Maka berdoalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya, kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, untuk menolong mereka dalam kesempitan ini. Fayursilullahu tabaraka wa ta'ala tayran ka'a'naqil bukht. Maka Allah pun mengutus burung-burung yang besar seperti leher-leher unta. Allahu a'lam. Dari mana lagi asalnya ini? Tiba-tiba muncul. Datang berbondong-bondong, fatahmiluhum, kemudian membawa bangkai-bangkai itu ila masya Allah, kepada tempat atau ke sesuatu tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Ila masya Allahu fatarmiyahum, kemudian dilempar, dibuang. Bangkai-bangkai itu dibuang semuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan lagi nikmatnya. Fayunzilullahu mataran ghazira. Allah pun kemudian menurunkan hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat. Setelah dibersihkan bumi itu dari bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Fayada'al arwa kazzalaqah mithlal mir'ah an-nazifah. Maka bumi pun menjadi bersih. Sangat bersih. Seperti kaca pengilon yang demikian terang, bersih. Wabillahi taufik. Setelah tadinya kotor dengan bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Setelah sebelumnya rusak oleh Dajjal dengan segala kejelekan-kejelekannya. Tsumma ya'murullahu tabaraka wa ta'ala barakat al-ard. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan kebaikan-kebaikannya. Diberkahi oleh Allah. Langit juga demikian. Allah turunkan hujan. Sampai bumi itu betul-betul mengeluarkan hasilnya. Dengan demikian menakjubkan. Subhanallah. Hatta takuna rumanah takfil isabah minan nas. Sampai satu buah delima itu cukup untuk mengenyangkan sekelompok manusia yang cukup banyak. Baik, sekarang delima paling segini. Ini delima bisa mengenyangkan sekian banyak orang. Wa yastadhillu tahtaha adadun minan nas. Dan delima itu saking besarnya bisa untuk berteduh sekian banyak orang. Sekian banyak orang bisa berteduh di bawah satu buah delima ini. Karena besarnya. Wa yubarikullahu firrisli, yakni al-laban. Allah juga memberkahi laban, memberkahi susu. Yakni air susu yang keluar dari sapi, dari kerbau, atau dari unta dan seterusnya. Ya, diberkahi oleh Allah. Hatta innal liqhata minal ibil la taqfil fi'am minan nas. Sampai satu perahan seekor unta cukup untuk minum satu kabilah. Fi'am minan nas. Wa hatta innal laqha aw liqha minal baqar takfil qabilah minan nas. Demikian pula air susu satu perahan dari bakor, dari sapi, mencukupi satu kabilah. Yeah. Baik, jangan kemudian, masa? Kok bisa? Barokah, minallah. Yeah. Datangannya Rasul SAW saja, mengeluarkan air yang demikian banyak. Yeah. Cukup untuk 1.500 orang dalam perang Hudaybiyah ketika itu. Untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, untuk memenuhi bekal-bekal mereka. Jangan ditanya dari mana air itu keluar. Ya. Karena Nabi mengingatkan al-barakatu minallah. Barakah itu dari siapa? Allah. Barakah dari Allah. Ya. Dan Allah merintahkan untuk ya, bumi ini mengeluarkan kebaikan-kebaikannya. Diberkahi oleh Allah. Waliqhah minal ma'iz takfil fakhidh minan nas. Dan satu perahan kambing ya, juga mencukupi fahid minan nas. Kurang lebih sama, qabilah. Kemudian diingatkan oleh Syekh Rabi, barokah minallah. Sudah, jangan banyak bicara. Barokah minallah. Ini berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufiq. Ketika manusia kembali kepada agama yang lurus, dan adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ke muka bumi, bukan menegakkan syariat Injil, tidak. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam turun menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Al-Qur'anul Karim. Dan tetap nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat yang terakhir adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa tidak bertentangan dengan berita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi dan rasul. Fa inna Isa jaa qablahu. Nabi Isa datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat beliau sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Isa turun pun menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kita istirahat sebentar, kawan. Barangkali sudah masuk ini. Sudah masuk belum muadzin? Sudah. Kalau sudah, azan dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa sahbihi. Wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwa rahimani rahimakumullah. Sebagaimana telah kita baca beberapa riwayat, maka kewajiban kita adalah mengimani apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih tersebut. Nuzul Isa alaihi salatu wassalam turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah perkara yang pasti dan telah Allah tetapkan. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam hidup di dunia ini menegakkan syariat Islam. Yaqtulu al-khinzir, membunuh babi-babi. Wa yukassiru as-salib, dan mematahkan as-salib. Kemudian menegakkan Al-Qur'anul Karim. Sampai kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya wafat. Dan kemudian menjadi terus berkurang kebaikan itu. Sampai saat Allah Jalla wa'ala mengutus angin. Summa ba'da dhalika yursilullahu rihan ila qawmi Isa tayyibatan fayamutun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yursilu riha, mengutus angin tayyibah yang sangat baik kepada kaumnya Isa. Fayamutun, kemudian mereka pun mati. Summa ya'ti ba'da dhalika syirarul khalqi. Kemudian setelah itu muncul manusia-manusia berikutnya, tersisa manusia-manusia berikutnya, yaitu syirarul khalqi, makhluk yang paling jelek. Yataharajuna kataharaji al-humur, hidup mereka demikian jelek, demikian liar, seperti liarnya humur, liarnya keledai, hayawanat, hewan-hewan. Wa alaihim taqumus sa'ah, kepada mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hari apa? Kiamat. Jadi hari kiamat itu tidak terjadi atas orang yang beriman. Tetapi ya setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan rihan thayyibah yang menyebabkan matinya seluruh orang yang beriman, kemudian tidak tersisa kecuali syirarul khalqi. Ya, syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Nah, dan atas mereka lah kemudian Allah tegakkan hari kiamat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan Allahu Allah. Tidak ada lagi kalimat Allah, Allah. Kemudian di akhir pembahasan ini berkata Syekh Rabi Ibn Hadi, wa hadhihi min alamati sa'atil kubra, yang kita sebutkan beberapa permasalahan sebelum ini adalah salah satu atau beberapa tanda-tanda kiamat kubra. Di antaranya khuruju ad-dajjal, keluarnya dajjal. Wa nuzulu Isa, juga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Ya'juj wa Ma'juj. Wa minha khurujud dabbah, dan akan keluarnya hewan dabbah, yatakallam bikalamin nas, yang berbicara dengan pembicaraan manusia. Wa minha tulu'u syams min maghribiha, dan di antara tanda kiamat kubra adalah tulu'u syams, terbitnya matahari, min maghribiha, dari sebelah barat, dari tempat tenggelamnya. Hadhihi kulluha taqa', dan kita meyakini semua ini akan terjadi, pasti terjadi. Wa hiya minal ayatil kubra, dan ini semuanya adalah termasuk dari tanda-tanda kiamat apa? Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan kalau sudah keluar satu tanda kiamat kubra, maka kiamat atau tanda berikutnya akan terus datang dengan cepat. Adapun tanda-tanda kiamat sughra, maka sudah demikian banyak tanda-tanda yang keluar, dan tidaklah yang seperti itu kecuali menambah keimanan seorang muslim dan menambah harapan dia kepada Allah, meminta pertolongan dan tawakal kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dari segala kejelekan fid dunia wal ukhra. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan sedikit ini, semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.